Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Judul kita pada pagi hari ini adalah 9 syarat reuni di dalam surga. Dasarnya dari surat Ar-Ra'd ayat 18 sampai 24. Reuni itu diambil dari kata uni. Uni artinya satu. Uni Emirat Arab. Jadi beberapa emirat yang bersatu. Jadi menjadi Uni Emirat Arab. Uni Eropa. Beberapa negara menjadi satu, membuat satu mata uang. Nama mata uangnya Euro. Jadi Uni Eropa. Uni Soviet. Beberapa negara pecahan menjadi satu, kemudian bubar lagi menjadi Rusia. Jadi reuni artinya kembali menjadi satu. Kita dulu satu di dunia ini, bapak, ibu, anak, keluarga. Kemudian mati. Yang satu matinya di pekuburan ini, yang satunya mati di tengah laut di perut ikan paus, yang satu pergi ke hutan diterkam harimau, yang satu di Gunung Salak. Banyak dia terpisah. Lalu mungkinkah ini uni kembali, bersatu kembali? Mungkin tak mungkinnya, ini jawabannya. Surat Ar-Ra'd, reuni, kembali bersatu. Kita ini semuanya ingin bersatu kembali dengan keluarga kita. Apakah di akhirat itu kita bisa bersatu? Maka jawabannya akan kita kaji dalam surat Ar-Ra'd ayat 18 sampai 24. Syarat yang pertama, allazina stajabu li rabbihimul husna. Itu syarat yang pertama. Istajabu li rabbihimul husna, patuh kepada Tuhan. Asal kata istajabu arti diambil dari kata ajaba, artinya menjawab, memberikan jawaban langsung. Jadi ketika kita dipanggil orang, hai fulan, kita langsung jawab ya. Tak pernah ketika kita dipanggil di absen nama lalu menjawabnya sekian menit kemudian, tak pernah. Langsung. Begitulah jawaban kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lilladzina stajabu li rabbihimul husna, langsung menjawab panggilan Allah dalam bentuk kepatuhan. Dan tak ada tanya-tanya. Tak pernah kita disuruh Allah, sujudlah kamu subuh 4 kali. Tak pernah kita komplain, kenapa tak 2 saja? Kenapa tak 5? Ini simbol kepatuhan. Simbol kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, sujud maka mesti ada 7 anggota tubuh. Ada 2 lutut, ada 2 ujung kaki, ada 2 tapak tangan, ada 1 kening mesti menempel. Kita tak pernah komplain. Semua itu kita patuhi. Dalam rangka apa? Patuh kepada Tuhan. Kalau ibu bapak tengok tulis gambar yang di tengah tu, anak-anak patuh kepada ibunya. Kalau dia dikasih minum sirup, pernah tak dia tanya, ini komposisinya apa? Apakah ini layak sudah menurut standar PBB? Apakah tak? Kenapa dia terima saja? Begitulah husnuzan dia kepada ibunya. Ibu saya tak akan mungkin membunuh saya. Padahal kalau ditaruh si ibu baygon ke situ, dia akan minum juga. Kenapa orang lebih husnuzan kepada ibunya daripada kepada Allah Ta'ala? Dalam masalah sholat, ibadah, dia patuh dan taat. Saya Pak Ustaz, kalau masalah sholat insyaAllah 5 waktu. Kalau masalah zakat saya keluarkan. Kalau masalah haji saya pergi ke Makkah. Tapi kalau masalah jilbab, nanti dulu. Belum bisa. Saya kalau untuk masalah salat, rajin saya ke masjid. Kalau masalah untuk berzakat, saya keluarkan 2,5%. Kalau untuk umrah, insyaAllah tiap tahun saya berangkat. Saya sisihkan 25 juta. Tapi kalau untuk dilarang tak bergaul dengan perempuan, tak keluar malam minggu, saya belum bisa. Ketika kita mengatakan patuh, maka patuh kepada Allah. Apa kata Allah? A kata Allah, B kata Allah. Seperti patuhnya kita simbol kepatuhan pada sujud. Sebagaimana kita percaya kepada manusia, maka kepercayaan kita kepada Allah melebihi lebihnya kepercayaan kepada manusia. Sebagaimana percayanya seorang anak kepada ibu, coba tengok, dia suapkan, dia terima saja, apa dia terima, tak pernah komplain, tak pernah seuzon, tak pernah melawan. Kalau kepada manusia begitu, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling pinggir sebelah kanan. Begitulah patuhnya manusia. Apa kata dia? Mas, tugasmu sekarang ngepel dan ngecerika. Aku mau Facebookan dulu. Patuh dia. Sujud. Coba tengok sujudnya. Padahal hanya kepentingan sesaat yang mau dia ambil. Lalu bagaimana dengan kepentingan kepada Allah yang khalidina fiha abada? Tapi kepatuhan kita tak seperti kepatuhan kepada manusia. Ini hanya sekedar perbandingan betapa kepatuhan kita. Kalau tak bisa patuh macam ini, maka kita belum layak untuk dapat reuni. Jadi nanti yang reuni itu 9 syarat ini mesti dia penuhi. Kalau tidak, maka dia tak layak untuk dapat reuni seperti yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran. Patuh dalam apa? Semua hal bentuk perintah Allah, larangan Allah. Jadi ketika sudah patuh, dia tak lagi tanya, kenapa Allah haramkan ini bir? Saya kan tak mabuk. Saya minum ini kan hanya untuk menghangatkan badan saja, tak lagi begitu. Tapi kata Allah sudah haram, sami'na wa ata'na. Ketika dia dilarang untuk berdua dengan laki-laki, perempuan, tak mahram, dia tak tanya, kenapa dilarang? Saya kan tak ada niat tak baik, ini kan cuma biasa saja, ini kan sekedar ngobrol biasa saja, saya tak ada pikiran kotor. Dia tak. Ketika Allah dan Rasul sudah larang, dia jauhi. Ketika Allah dan Rasul suruh, dia laksanakan tanpa harus mencari dalih dan segala macam. Kenapa? Istajabu li rabbihim, patuh menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibu pimpinan memanggil, "Halo, fulan, silakan masuk datang ke kantor saya." Apakah dia pikir, "Tunggu Bu, saya istikharah dulu. Ini saya datang atau tak datang?" Kan tidak. Lanjut, langsung datang. Begitulah kepatuhan kepada manusia. Lalu bagaimana kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka digunakan kata istajab, langsung menjawab seruan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pertama lewat, mudah-mudahan yang 8 lagi lulus. Yang pertama, alladzina yufuna bi ahdillah wala yanqudunal mitsaq, menunaikan janji kepada Allah dan tidak membatalkan perjanjian. Janji kita ini dua, satu janji kepada Allah, satu janji kepada manusia. Mana janji kita kepada Allah? Maka dalam kitab-kitab tafsir disebutkan janji kepada Allah yang paling besar dan paling pertama itu adalah, kira-kira nih, saya bukan mau mengetes bapak dan ibu, kira-kira manalah janji kita kepada Allah? Ah, itulah dia janji kita pertama kali. Ketika kita berada di alam arwah, janji kita kepada Allah, qalu bala syahidna, hanya engkau saja yang kami sembah ya Allah, tak ada yang lain. Lalu sampai ke dunia, yang ini menyembah Yesus Kristus, yang ini menyembah Siddhartha Gautama, yang ini menyembah Yahweh, yang ini menyembah Wisnu, Brahma, Siwa, yang ini menyembah manusia, pokok kayu, hewan dan lain sebagainya. Membatalkan janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah janji pertama yang dibatalkan. Makanya orang musyrik itu tak layak dia mendapatkan yang dijanjikan Allah. Apa sebab? Karena dia membatalkan janji. Itu janji besar, tapi bukan itu satu-satunya janji. Banyak janji yang lain. Dalam pagi ini saja sudah berapa kali kita berjanji. Qobliyah subuh, tahiyatul masjid, dalam solat subuh, selesai subuh tadi keluar dari masjid salat sunat isyraq. Berapa kali sudah kita berjanji, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, hanya untukmu saja ya Allah. Tapi keluar kita dari situ, ternyata empat unsur itu tidak sesuai janji. Sedangkan kepada manusia saja kita berjanji, kalau tak sesuai dia marah, apalagi berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah berjanji kepada Allah, apa janji kita pagi ini? Kita tak usahlah hitung semalam, tahun lalu, bulan lalu, yang hari ini saja kita hitung. Kita sudah berjanji kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu janji kita, tapi kita batalkan. Na'udzubillah, alhamdulillah sampai saat ini belum. Apa janji kita kepada Allah? At-tahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. At-tahiyatul, segala penghormatan. Tayyibatul, segala kebaikan. Mubarakatul, segala keberkahan. Salawatul, segala doa, persembahan lillah, hanya untukmu saja Allah. Berapa kali sudah kita janjikan hari ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itulah bentuk-bentuk janji kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengucapkannya ringan, apalah sulitnya mengucapkan kalimat-kalimat yang saya sebutkan tadi. Qalu bala syahidna inna salati at-tahiyatul barakatu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu semua kata-kata yang mudah untuk diucapkan, tapi melaksanakan janji itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala membutuhkan jihad, pengorbanan yang cukup besar. Itu kepada Allah. Lalu kemana lagi janji kita? Kepada manusia, kepada pasangan hidup, kepada anak-anak, kepada kawan sejawat, kepada atasan bawahan, bawahan kepada atasan, atasan kepada bawahan. Semuanya berjanji, tapi begitu mudah berjanji, begitu pula mudah membatalkan janji. Dalam janjinya semua dia lakukan, yang baik-baik, yang muluk-muluk. Tapi ketika bertentangan dengan yang tidak sesuai dia inginkan, maka dengan mudah membatalkan janji. Oleh sebab itu, janji kepada Allah, janji kepada manusia, ketika sanggup kita batalkan, maka kita tak dapat pasal kedua. Lolos tak lolosnya kita reuni nanti di akhirat ditetapkan oleh ini. Oleh sebab itu, mari kita tengok diri kita masing-masing. Kalau kita batalkan janji kepada Allah, perbaharui janji, MOU kita dengan Allah Ta'ala, Memorandum of Understanding. Mungkin selama ini banyak kita batalkan, mesti kita luruskan. Perjanjian kepada manusia, betapa banyak janji yang kita batalkan. Oleh sebab itu kita luruskan lagi, kalau mau mendapatkan balasan nanti di akhir hayat. Akhir ayat ini bercerita tentang apa janji Allah tentang kebersamaan di dalam surga tersebut. Jadi menepati janji, baik kepada Allah ke atas atau kepada sesama manusia. Ketiga, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal, menyambung apa yang diperintahkan Allah agar disambung. Apa itu? Menyambung hubungan baik, menyambung silaturahim, menyambung kedekatan secara sosial. Oleh sebab itu, berdasarkan syarat yang ketiga ini, orang yang soleh sendirian dia tak dapat balasan ini. Adakah orang yang soleh sendirian? Ada. Ketika puasa rajin, puasa sunat, ketika sholat rajin, ketika pergi umrah haji pun rajin, tapi hidup berinteraksi sosial dengan orang tak ada, maka itu tak masuk. Syarat yang ketiga berdasarkan ayat yang kita kaji pagi ini adalah menyambung. Tapi sambung menyambungnya itu bersyarat. Apa syaratnya? Ma'amarallah, yang diperintahkan Allah. Jadi kalau menyambungnya tak sesuai dengan perintah Allah, itu pun tak masuk. Jangan ini dijadikan dalil untuk melakukan hubungan, tapi hubungan itu diharamkan oleh Allah Ta'ala. Mengapa kamu berhubungan dengan si Anu? Mengapa kamu dekat dengan si Fulan? Ah, kan syaratnya kemarin yang ketiga adalah walladzina yasilun, maka tak masuk kalau hubungan itu tak sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memang sudah ditakdirkan Allah menjadi manusia yang sosial, makhluk sosial, tak makhluk individual. Hidup bersama, hidup bertetangga, hidup berteman, ada kawan sejawat, sekantor, sepekerjaan dan lain sebagainya. Ketika hubungan itu tak baik, maka kita tak layak mendapatkan janji Allah berkumpul nanti di akhirat. Tapi kalau itu dapat kita lakukan dengan baik, barulah mendapatkan itu. Maka kita tengok diri kita masing-masing. Apakah selama ini, berapa lama kita sudah hidup? Kalau 40 tahun, 30 tahun, potong masa akil baligh, berarti kita sudah berinteraksi dengan orang selama 20 tahun. Apakah selama 20 tahun itu kita lakukan yang ini, menyambung dengan sesuai perintah Allah atau tidak? Kalau iya, alhamdulillah. Kalau tidak, kita mulai, kita robah hubungan kita itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Keempat, wa yakhshawna rabbahum, takut kepada Allah taala. Takut ini terbagi dua, satu takut dalam ibadah, satu takut di luar ibadah. Banyak orang takut dalam ibadah. Coba tengok gambarnya waktu dalam ibadah. Menangis dia, meratap. Tapi ketika di luar ibadah, itu penumpang Sukhoi. Apakah penumpang Sukhoi itu tak sholat mereka itu? Sholat. Saya yakin penumpang-penumpang Sukhoi itu waktu dipanggil zikir bersama Arifin Ilham, menangis juga mereka. Tapi tak dibawa sampai keluar masjid. Tak dibawa keluar sholat. Takutnya hanya di dalam sholat. Takutnya hanya di dalam masjid. Takutnya hanya ketika berzikir. Kita ini dituntut takut kepada Allah di dalam sholat, di luar sholat. Di dalam masjid, di luar masjid. Di dalam zikir, di luar zikir. Kita dituntut untuk takut kepada Allah SWT. Yang jadi masalah takut itu semua orang beriman itu ada rasa takut dalam hatinya. Yang jadi masalah, rasa takutnya itu dia buatkan pada tempat tertentu, pada waktu tertentu, pada kondisi tertentu. Di luar dari waktu, tempat, kondisi, maka takutnya pun hilang. Maka kita tengok waktu di tanah suci, takutnya bukan main. Tapi waktu liburan ke Singapura, tak ada rasa takut. Cemas saja. Meninggalkan sholat, santai saja. Tak ada takutnya. Waktu di Madinah, bukan main takut. Ayo kita ke Masjid Nabawi, jangan sampai tinggal 40 rakaat, 40 sholat, arba'in, mesti. Tapi ketika pergi ke Bali, tak ada lagi cerita sholat. Nalah kalau dia bertanya, ada kawan bertanya, di mana musallah? Masa sudah di Bali masih sholat? Masa sudah liburan masih nanya tempat sholat? Apa maknanya? Dikondisionalkan. Nah, di sini tempat sholat, di sini tempat mengingat Allah, di sini kita tak perlu ingat Allah, kesampingkan sajalah Allah itu, nantilah itu. Orang yang nanti mendapatkan balasan Allah, ini dia, wa yakhshawna rabbahum, takut kepada Allah, tapi takutnya itu tak terbatas pada tempat tertentu. Nah, ini yang perlu diluruskan. Sekarang umat Islam banyak beribadah, banyak takut, tapi takutnya itu tidak dibawa sampai keluar ibadah. Takutnya hanya dalam ibadah saja. Di Masjidil Haram menangis meraung. Di dalam Masjid Agung menangis. Tapi di tempat bekerja, di tengah lingkungan, di tempat beraktivitas, tak lagi merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tak masuk dalam kategori. Mesti ada wa yakhshawna rabbahum. Jadi kita fahami bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan itu, dari mulai salat, kemudian kita disuruh berpuasa, disuruh melaksanakan haji dan umrah, itu semua dalam rangka membangun rasa takut di dalam hati. Karena tak mungkin tiba-tiba kun fayakun kita langsung takut. Walaupun tak mustahil kalau Allah berkehendak. Tapi bagaimana kita memupuk, menciptakan, menjaga rasa takut dalam hati. Supaya kita bawa dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, dari mulai kita lahir sampai kita mati, ada rasa takut kepada Allah. Takut berbuat dosa, takut meninggalkan yang diwajibkan Allah Ta'ala. Takut melakukan yang haram, takut meninggalkan yang halal. Takut meninggalkan kewajiban, takut melaksanakan yang diperintahkan. Itulah yang dipupuk dalam hati seorang muslim. Kelima, wa yakhafuna su'al hisab, takut kepada hisab. Su, jelek. Apa makna hisab? Adalah perhitungan amal ibadah. Dulu nenek moyang kita menyebut matematik itu sebelum jadi bahasa Inggris pakai bahasa Arab. Namanya ilmu hisab, ilmu hitung. Mengapa disebut dalam Al-Quran hari akhirat itu dengan yaumul hisab? Karena hari itu dihitung semua amal. Semua amal akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa nikmat yang diberi, berapa syukur yang diucapkan, berapa syukur yang diperbuat, berapa harta yang pernah didapat, berapa yang diberikan di jalan Allah, semuanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dia dengan yaumul hisab. Dan kita sebelum sampai ke hari hisab itu, kita disuruh menghisab diri kita sendiri. Dia takut pada hari dihisabnya amal ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Bahwa dia tak meyakini hidup itu hanya di sini saja. Adakah orang-orang yang meyakini bahwa hidupnya hanya di sini saja? Oh, banyak. Kalau ada, kita tengok orang yang hidup semaunya saja, apa yang mau dia cakapkan, kemana kaki mau dia langkahkan, apa yang mau dia makan, dia minum, dia buat, itu orang tak takut pada hari hisab. Kenapa? Karena dia menyangka hidup itu di sini saja, selesai di sini, selesai, habislah sudah. Dia anggap tak ada hari hisab, tak ada penghitungan amal itu. Walaupun di mulutnya dia katakan percaya. Kalau ada orang mengatakan saya percaya, tapi perbuatannya tak mencerminkan dia orang percaya, itu orang munafik. Kenapa? Beda di mulut, beda di perbuatan. Beda di mulut, beda dalam hati. Beda yang diucapkan di mulut, beda tingkah lakunya sehari-hari. Mulutnya mengatakan percaya pada hisab, tapi perbuatannya mencerminkan dia orang yang tak percaya bahwa ada hisab. Mulutnya mengatakan saya percaya ada hisab, tapi semua yang mau diucapkan dia cakapkan, itu menunjukkan dia tak percaya. Kalau dia percaya pasti ada remnya, pasti yang dia cakapkan, dia keluarkan dari mulut, dia pikirkan. Kenapa? Karena semua akan dihisab, dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan perhitungan yang amat sangat terperinci. Kalau hisab, hitung-hitung, seorang akuntan pasti ada alat hitungnya, pasti dibuatkan tulisannya, dituliskan dalam buku yang nyata. Itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa amma man utiya kitabahu bi yamini, siapa yang buku catatan amalnya diberikan dari sebelah kanan, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, maka hisabnya akan mudah. Jadi sebelum dibuka buku itu kita sudah tahu hisabnya mudah atau tak mudah. Kapan kita tentukan mudah tak mudah? Sekarang. Saat inilah kita menentukan bagaimana kita dihisab nanti pada hari akhirat. Jadi kita akan mendapatkan balasan ini atau tidak, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, orang yang takut kepada hari hisab, takut kepada su'al hisab, jelek penghitungan amalnya, maka dialah orang yang mendapatkan balasan nanti di akhirat. Keenam. Walladzina sabaru, orang-orang yang sabar. Ibtigha'a wajhi rabbihim, karena mencari ridha rabbihim, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau sudah disebut kata sabar, bayangan kita sabar karena hilang, sabar karena mati, sabar karena sakit, sabar karena jatuh dan lain sebagainya, itu betul tapi perlu dibetulkan. Itu benar tapi perlu diluruskan. Sabar itu tak hanya musibah. Kalau dikatakan sabar, tidak hanya dalam berkaitan dengan penyakit, mati, jatuh, dan lain sebagainya. Tapi ada sabar jenis lain. Sabar yang pertama adalah sabar dalam beribadah. Itu sabar yang paling tingkat tinggi. Ketika orang lain tidur, kita sabar untuk bangun malam. Itu butuh kesabaran. Ketika orang lain sibuk di jalan, kita justru berwudu duduk di masjid menunggu azan. Itu kesabaran. Ketika orang lain makan enak semaunya, kita justru menahan makan dan minum karena kita puasa sunat. Itu pun butuh kesabaran. Jadi sabar yang pertama adalah sabar dalam beribadah. Kawan-kawan kita menyisihkan uang belanjanya, dia tabung untuk liburan ke tempat maksiat, kita justru sabar untuk menabung pergi ke tempat tanah suci. Atau justru kita simpan untuk berbagi kepada anak yatim dan fakir miskin. Itulah kesabaran. Jadi sabar, sabar yang pertama adalah sabar dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang jarang diungkap. Selalu kalau disebut sabar karena meninggal, sabar karena sakit, sabar karena itu ini. Padahal sabar yang paling tinggi adalah sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang kedua, sabar dalam menahan diri dari yang haram. Ini makanan halal, enak, lezat, bergizi, tapi kita sabar. Kenapa? Karena kita sedang puasa sunat. Ini ada kesempatan. Tak ada orang yang tahu. Sudah merupakan suatu yang lazim banyak orang membuat. Andai pun kita buat tak terlalu menjadi masalah. Tapi dia bisa tahan dirinya. Ini sabar. Sabar dalam hal menahan diri dari perbuatan maksiat. Baru sejenis sabar yang ketiga. Sabar menerima musibah. Justru inilah sabar yang paling bawah. Jadi yang keenam ini adalah orang yang sabar. Tapi sabarnya itu karena apa? Sabarnya mesti karena mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu dilakukan baru dapat. Kalau ini tak dilakukan maka tak masuk dalam kategori orang yang mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sudahkah ini kita lakukan? Saya yakin dan percaya untuk sabar yang ketiga sudah. Tapi untuk yang kedua dan kesatu itu dalam proses beribadah, sabar beribadah dan sabar menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. 7. Mendirikan salat. Mendirikan salat bukan maknanya hanya sekedar gerakan salat tegak, rukuk, sujud, duduk. Inilah gerakan-gerakan salat. Yang menurut tulisan ini, the prayer moves from the name of the great prophet Ahmad. Gerakan salat itu mencerminkan tulisan nama Ahmad. A-nya alif, H-nya rukuk, mim-nya sujud, dalnya duduk antara dua sujud atau duduk tasyahud. Ahmad. Bukan berarti hanya sekedar gerak saja mendirikan salat. Makna gerakan salat adalah bagaimana mencerminkan salat dalam kehidupan. Bagaimana sifat-sifat Ahmad, nama lain dari Muhammad itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Salatnya salat Muhammad, tapi lidahnya juga lidah Muhammad. Kebanyakan orang sekarang tak begitu. Salatnya salat Muhammad, lidahnya lidah Abu Jahal. Tak sesuai. Salatnya salat Muhammad, pelitnya pelit Qarun. Salatnya salat Muhammad, politiknya politik Fir'aun. Oleh sebab itu makna mendirikan salat, mengapa tak disebutkan orang yang masuk surga nanti reuni di surga itu alladzina yusallun, orang yang salat, bukan orang yang salat. Wa aqamus salat, orang yang menegakkan salat. Apa maknanya? Bagaimana 25 menit itu mempengaruhi 24 jam. Kalau kita patoklah 5 menit kali 5, 25. 25 menit itu mewarnai yang 24 jam. Itulah baru dia dapat dikatakan mendirikan salat. Bahasa singkatnya, aktualisasi salat dalam setiap gerak langkah kehidupan. Kalau dia berdiri, berdirinya orang salat. Kalau dia rukuk, rukuknya orang salat. Kalau dia duduk, duduknya orang salat. Barulah dia dapat dikatakan mendirikan salat. Tidak hanya takut kepada Allah saat salat, dalam salat, di luar salat, perilakunya seperti orang yang melaksanakan ibadah salat. Barulah dia dapat balasan Allah SWT. Kalau tidak, maka kita hanya baru sekedar menggugurkan kewajiban. Hanya sekedar, sudahkah salat? Sudah. Maka habislah kewajiban. Tapi sudahkah mendirikan salat? Belum. Kenapa? Karena perilaku kita belum mencerminkan orang yang salat. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, itu yang ketujuh. Kedelapan, wa anfiqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah. Bersedekah tapi tak sembarangan sedekahnya, dengan dua cara. Satu, sirran. Sama macam kita salat ada bismillah sir, ada bismillah jahar. Sirran tak tahu orang lain. Yang jenis kedua, alaniyah, terang-terangan, nampak oleh orang lain. Dua cara ini boleh dipakai dalam bersedekah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, in tubudus sadaqati, kalau kamu tunjukkan sedekah kamu, fani'immahi, itu baik. Wa in tuhfuha, kalau kamu sembunyikan, fahuwa khairul lakum, itu pun baik bagi kamu. Tapi yang baik itu makna sembunyikan, artinya bisa kita selamat dari perbuatan riya, karena orang lain tak tahu. Tapi jangan pula gara-gara takut riya, lalu tak bersedekah sama sekali. Kenapa kamu tak bersedekah? Saya sebenarnya mau bersedekah nih Pak Ustaz, tapi nanti gara riak bagus saya tak usah bersedekah. Oh, tak betul. Oleh sebab itu kalau ada niat kita bersedekah, ya sedekah saja. Semua yang bersedekah di masjid ini kami tulis namanya, ya tulis saja, apa salah? Kita niatkan untuk memberikan motivasi. Bahwa ada terlintas niat tak baik di dalam hati, istighfar. Kalau ada terlintas niat lintasan dalam hati, justru kita bersyukur. Berarti kita masih hidup dan kita manusia. Kalau tak ada lintasan tak baik dalam hati, bisa jadi kita memang sudah bersih, bisa jadi kita sudah mati. Karena orang mati saja yang tak ada lintasan. Selama kita masih hidup, ada lintasan dalam hati, ada godaan setan. Syaitan mengatakan la'ughwiyannahum, aku akan goda mereka. Madamats arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh bersemayam dalam jasad mereka. Jadi lintasan-lintasan yang tak baik itu manusiawi. Dan kita disuruh untuk melawan, kita lawan. Astaghfirullahaladzim. Nah jadi caranya adalah dua, baik kita, dua-dua ini kita pakai. Satu saat mungkin kita bersedekah, orang lain tahu. Pada saat yang lain kita sembunyi. Tapi tentulah kita sesuaikan porsinya. Jangan giliran banyak kita sebutkan, giliran sikit kita sembunyikan. Nah itu mau cari enak untungnya saja. Nah, oleh sebab itu cara bersedekah ini adalah dua. Itu yang ke-8. Yang terakhir. Yang ke-9. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Menolak dengan yang baik yang jahat. Yang jahat ditolak dengan yang baik. Coba perhatikan susunan bahasa Arabnya dengan susunan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arabnya, yang pertama disebutkan yang baik. Menolak dengan yang baik, yang tak baik. Tapi saya payah menerjemahkannya. Maka saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, membalas kejahatan dengan kebaikan. Dia kasih bunga kaktus, yang dibalaskannya bunga ros, bunga mawar. Kalau ada orang baik, balas baik, itu biasa. Baik, balas baik. Senyum, balas senyum, itu biasa. Baik, balas tak baik, itu tak biasa, kurang ajar. Yang keterlaluan, yang luar biasa, ini keterlaluan, tak biasa. Baik dibuat orang, jelek dia balas. Tapi yang luar biasa itu, yang orang dapat balasan, jelek dibuat orang, dia balas dengan baik. Nah, itulah yang luar biasa. Nah, itulah yang ada dalam ayat ini. Menolak yang tak baik dengan yang baik. Kalau kita tengok dalam ayat ini, Allah gunakan kata yang baik dulu. Sampai dalam penggunaan kata pun Allah menunjukkan pada kita, dia tak mau gunakan kata tak baik. Gunakan hasanah baru dengan sayyi'ah. Jadi bahasa gambar ini, kalau dilempar orang kita dengan kaktus, kita lempar dia dengan bunga. Dia lempar kita dengan batu, kita lempar dia dengan bunga. Barulah bisa wujud baik. Sekali dia lempar kita dengan batu, kita lempar dia dengan bunga. Dua kali, kita lempar dia dengan bunga. Tiga kali, tetap kita lempar dengan bunga, cuman kita pastikan potnya ikut sekalian. Intinya tak ada batasan. Itu hanya intermezzo. Intinya tak ada batasan. Mau dua kali, mau tiga kali, kita balas dengan yang baik. Tak pernah jemu berbuat baik. Kita tak tengok dianya. Jangan kita tengok dianya. Kalau kita tengok dianya, betapa kerdilnya. Yang saya inginkan adalah, saya mau reuni. Saya tak balas kamu, bukan saya tak mampu. Saya tak balas kamu, bukan saya tak sanggup. Saya sanggup balas. Kalau sanggup, kenapa tak balas? Kemarin pengajian kami, syarat yang ke-9 untuk ikut reuni, ini syaratnya. Makanya saya tak balas. Kalau saya balas, saya tak ikut reuni. 8 tadi dapat kita lakukan, yang ke-9 kita gagal. Dia lempar batu, kita lempar lagi dengan batu, maka batal. Hangus syarat. Oleh sebab itu kita mau, ini kita mau bersih, kita bisa reuni di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau 9 ini kita lulus semua, apa balasan? Itu seperti yang saya buat di judul. Tadi judul itu bukan buat-buatan saya, enggak. Itu bisa-bisa ustaz itu aja tuh, enggak. Ini dia dalilnya. Ulaika mereka yang dari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ulaika, mereka itu lahum uqbad dar, mereka mendapatkan tempat kesudahan yang baik. Bagaimana? Jannatu adnin, surga Aden. Yadkhulunaha, mereka masuk ke dalamnya. Ini yang reuni itu. Waman solaha, dan orang yang baik-baik. Min abaihim, bapak, nenek, moyang, datuk. Itu disebut dengan bapak. Wa azwajihim, pasangan hidup mereka. Suami ada istrinya, istri ada suaminya, ada semua. Wa zurriyatihim, anak cucu cicit keturunan. Reuni akbar, besar-besaran. Abaihim, azwajihim, wa zurriyatihim. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, para malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu, bergabung dengan para malaikat. Apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum, keselamatan untuk kamu, selamat datang kamu semua bisa masuk ke tempat reuni ini. Apa sebab? Bima sabartum, berkat kesabaran kamu. Fa ni'ma uqbad dar, itulah sebaik-baik tempat. Sabar apa? Dari awal tadi tak ada cerita musibah, mengapa semuanya cerita tentang sabar? Kita ulang dari 1 sampai 9. Semuanya butuh kesabaran. Tengok dari 1. 1, orang yang patuh, patuh butuh kesabaran. 2, menunaikan janji, menunaikan janji butuh kesabaran. 3, menjalin hubungan baik butuh kesabaran. Takut kepada Allah, tadi sabar bagi 3. Takut melakukan perbuatan dosa, butuh kesabaran. Ini, kalaulah kita ada di dalam ini butuh kesabaran tinggi untuk tidak minum ini. Butuh kesabaran. Takut kepada hari hisab, dengan takut itu kita menahan diri dari yang haram, butuh kesabaran. Sabar, memang ceritanya tentang sabar. 7, mendirikan salat, itu pun butuh kesabaran. Amat sangat butuh kesabaran. Bersedekah, inilah sabar. Banyak orang sabar bangun malam, banyak orang sabar menahan lapar, banyak orang sabar menahan marah. Tapi kalau sudah diminta duitnya, nah di situ nampak kikir, bakhil, pelit, bercampur semua menjadi satu. Ini butuh sabar. 9, menolak yang baik, yang jahat dengan yang baik. Nah, inilah butuh kesabaran tingkat tinggi. Bagaimana ketika sumpah serapah orang, bisa tak kita balas dengan kata-kata yang baik? Oh, ini sulit. Butuh kesabaran tingkat tinggi. Makanya ketika dia diberikan balasan, apa kata malaikat? Salamun alaikum, keselamatan untuk kamu, bima sabartum, berkat kesabaran kamu. Fa ni'ma uqbad dar, itulah sebaik-baik tempat. 9 syarat kita amalkan dalam kehidupan sampai kita mati. InsyaAllah kita mendapatkan ini. Bisalah reuni dengan abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhulun alaihim min kulli bab, malaikat masuk dari semua pintu mengucapkan selamat. Tapi kalau 9 ini tidak, janganlah anggap mimpi untuk bertemu dengan abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Tak akan bertemu lagi. Jadi puas-puaskanlah di sini, karena tak bertemu lagi nanti di sana. Tapi kita insyaAllah berharap bertemu dengan abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ini kita lakukan, jangan pernah khawatir, oh datuk saya dulu mati diterkan harimau. Kalau yang menerkam 1, berarti dalam 1 perut harimau. Yang menerkam 10, 1 makan tangannya, 1 makan jantungnya, 1 makan ususnya, tetap dipertemukan Allah. Jangan khawatir ada keluarga hilang, tak dapat jasadnya di terowongan Mina, tetap dipertemukan Allah. Ada keluarga tenggelam, mungkin ada dulu bapak punya keluarga ikut naik kapal Titanic, tak dapat jasadnya Pak Ustaz, nenek kami itu hilang. Jangan sedih, akan dipertemukan Allah. Tapi syaratnya, 9 syarat tadi kita wujudkan. Makanya orang beriman itu, la khaufun alaihim walahum yahzanun, dia tak takut, tak sedih. Pak, itu keluarga bapak meninggal dunia, tak dapat jenazahnya. Dia tak takut, tak sedih. Kenapa? Karena dia yakin dengan ayat ini, insya Allah kami berjumpa. Tapi bagi orang yang tak yakin, meraung dia, menetes air mata, darah keluar. Tapi Allah Ta'ala tak akan pertemukan kalau 9 syarat itu tak kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi ini memberikan kita kekuatan supaya kita lebih yakin, dan insya Allah kita dipertemukan insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.